seru ngarepaken bisa kumpul riko mani lalekno kabeh alangan laku nong pialan hangannya mulo sensei tau bisa kacung two, three.